Jalan sepintir baring, bunga hutan mengering. Kita jauh terasing di lembah hara hening. Terik surya membakar tubuh bagai bara. Ku tempuh penuh rimba, duri pedihku tahan, namun dahaga cinta mana telaga asmara, tempat terlepas haus jiwa nyaris terhangus. Asmara tempat ke